sepersepuluhnya itu hadis yang lemah, ya. Hadis yang lemah. Para ulama berselisih tentang masalah ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya pada madu ada zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sedangkan jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat tidak ada zakat pada madu, ya. Tidak ada zakat pada madu, ya. Artinya para petani madu, ya, ketika dia panen madu, ya, tidak wajib mengeluarkan zakat dari madunya. Adapun ketika madu tersebut sudah menjadi barang dagangan yang dijual oleh pedagang, ya, maka masuknya dalam kategori apa? Urud tijaroh, ya, barang dagangan. Jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat tidak ada zakat pada madu, sebagaimana akan disebutkan dalam kitab ini. Haka Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala anil jumhur annahu la zakata fihi. Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau menghikayatkan atau meriwayatkan dari jumhur, mayoritas para ulama, bahwasannya tidak ada zakat pada madu. Ya, ada zakatnya. Wahwal azhar, dan inilah pendapat yang paling nampak, ya, yang paling nampak kebenarannya. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, atau sebelumnya Al-Imam Malik, ya, rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya tidak ada zakat pada madu. Dan juga ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Al-Albani, juga Syekh Muqbil, ya, Al-Wadi'i, juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullahu taala. Mereka beralasan li annahu laisa fil kitabi wala fis sunnah dalilun sahihun sharihun ala wujubiha. Kenapa tidak wajib zakat pada madu? Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak pula di dalam hadis, ya, tidak ada dalil yang sahih yang jelas tentang wajibnya zakat pada madu, ya. Ini alasannya. Tidak ada dalil yang sahih yang jelas, sahih dan sharih. Tidak ada dalil yang sahih dan jelas tentang wajibnya zakat pada madu. Tidak ada dalam Al-Qur'an, juga tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu bara'atu dhimmah. Maka hukum asalnya adalah berlepas dari kewajiban. Hatta yakumad dalilun alal wujub, sampai tegak dalil yang menunjukkan wajibnya zakat pada madu. Nah, hukum asalnya kita bebas dari kewajiban, ya, tidak wajib zakat pada madu, ya, sampai ada dalilnya. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, siapa namanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Hah? Siapa namanya? Hah? Muhammad. Nah. Muhammad bin Idris. Nah. Kunyahnya? Hah? Abu Abdullah. Semua imam yang empat kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berkata, "Al-hadithu fi anna fil 'asalil 'ushru anna fil 'asalil 'ushra dha'if." Hadis yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada madu itu ada kewajiban 1/10. Hadis ini kata beliau dhaifun, lemah. Ya. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam sanadnya dalam sanad hadis anna fil asali al-usyra, dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdullah ibnu Muharrar. Al-Hafidh ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Muharrar ini matruk, ditinggalkan hadisnya karena dia kadzab, ya. Matruk, ditinggalkan hadisnya. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga melemahkan hadis ini. Sehingga karena lemahnya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kata beliau, hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda anna fil asalil usyra, bahwasannya di dalam madu ada 1/10 yang harus dikeluarkan, dhaif, hadis ini lemah, kata Imam Syafi'i. Dalam sanadnya ada tadi, ya, Abdullah bin Muharrar. Wafi, kemudian kata beliau, kita lanjut lagi. Wafi alla yu'khadh minhu dhaif. Demikian pula dalam hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda alla yu'khadh minhu, tidakkah diambil zakat dari madu? Hadis ini juga dhaifun, dhaif. Kemudian kata beliau illa an Umar ibni Abdul Aziz, kecuali dari Umar bin Abdul Aziz. Artinya Umar bin Abdul Aziz berpendapat wajibnya zakat madu, bahwasanya pada madu ada zakatnya, kecuali yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula Imam Ahmad, dan yang lainnya. Wakhtiyari, kemudian kata Imam Syafi'i, kita lanjutkan, wakhtiyari dan pilihanku annahu la yukhadh minhu, bahwasannya tidak diambil zakat dari madu. Li'anna sunana wal athara thabitatun fima yukhadh minhu, karena hadis-hadis demikian pula athar itu sabit dalam perkara harta yang diambil zakat darinya. Jadi harta-harta yang diambil zakat pada darinya na'am sabit dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya, dalam hadis dan juga dalam azhar. Sedangkan madu tidak disebutkan dalam hadis dan azhar. Walaysat fihi thabitatun faka'annahu 'afwun. Kemudian kata beliau, dan pada madu, ya, tidak ada hadis ataupun asar yang benar atau yang sahih, yang sabitah. Pada madu tidak ada hadis atau asar yang menunjukkan wajibnya zakat pada madu. Tidak ada. faka'annahu afwun, maka seakan-akan na'am pada madu itu afwun, ya. Dimaafkan atau dimaklumi artinya tidak ada kewajiban zakat padanya, ya. Selesai dari ucapan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Ibnu al-Mundhir, dan Ibnu al-Mundhir beliau berkata, laisa fi wujubi shadaqati fil asali khabarun yathbut. Kata beliau, tidak ada dalam masalah wajibnya zakat, ya, tidak ada khabar yang sahih, tidak ada hadis atau asar yang sahih tentang wajibnya zakat pada madu, ya. Selesai dari ucapannya Ibnu al-Mundhir rahimahullahu ta'ala. Maka nah, pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada madu. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dan tidak ada dalil yang sharih yang jelas, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis atau asar, tidak ada. Nah, semua riwayat tentang na'am wajibnya zakat pada madu, ya, semuanya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah. Taib, selesai dari masalah yang keempat. Kita lanjut. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima. Firrikaz, masalah yang kelima tentang rikaz. Nah, harta temuan, ya. Apa itu rikaz? Ar-rikazu huwa ma wujida min dafa'inil jahiliyyati dhahaban aw fiddatan aw ghayruhuma mimma 'alaihi 'alamatul kufri. Rikaz adalah harta yang didapatkan dari pendaman jahiliyah. Dafa'inil jahiliyah, harta yang dipendam dari harta jahiliyah. Zahaban au fiddatan, baik berupa emas ataupun perak. Au ghairuhuma, atau selain keduanya, selain emas dan perak. Harta apa saja, yang penting dia adalah dafa'inul jahiliyah, harta pendaman jahiliyah. Mimma 'alaihi 'alamatul kufri, dari harta-harta yang padanya ada tanda-tanda kekufuran. Ya. Yang padanya ada tanda kekufuran. Bagaimana tanda kekufuran? Ya, misalkan ada tulisan nama-nama mereka, ya, di emas tersebut atau di harta tersebut ada tulisan nama-nama mereka, ya. Atau ada gambar pahatan orang-orang mereka, ya, dan lain-lain, ya, atau tulisan-tulisan yang menunjukkan kepada kekufuran dan kesyirikan, ya, dan lain-lain dari harta jahiliyah yang padanya ada tanda kekufuran. Inilah namanya rikaz. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. termasuk di dalam jumhur di sini al-Imam Malik, al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahwasanya makna rikaz adalah ini, harta pendaman jahiliyah. Harta karun jahiliyah lah ya. Nah, yang padanya ada tanda-tanda kekufuran. Adapun al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, beliau berpendapat rikaz itu ya mencakup pendaman jahiliyah, juga mencakup na'am apa barang tambang ya. Nah, barang tambang, minyak, nah tembaga atau emas, perak, na'am apa ini barang tambang yang lainnya ya. Jadi Abu Hanifah rahimahullahu taala menyebutkan rikaz ini mencakup ini semua. Namun yang benar, rikaz itu adalah na'am harta yang didapatkan dari harta pendaman jahiliyah, baik berupa emas, perak atau harta yang lainnya yang padanya ada tanda-tanda kekufuran. Nah, adapun harta barang tambang lain lagi ya pembahasannya. Baik, adapun pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala pendapat yang lemah ya, karena beliau berdalil dengan hadis yang lemah. Sehingga yang benar pendapat jumhur Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian kita lanjut. Walam yutlabu bimal. Dan harta jahiliyah tersebut, harta karun jahiliyah tersebut juga lam yutlab bil mal, tidak dicari dengan menggunakan biaya ya, atau tidak ditukar dengan biaya ya. Walam yutakallaf fihi nafaqatun wa kabiru amal. Dan juga dalam mendapatkan rikas tadi, harta karun jahiliyah atau harta pendaman jahiliyah ya, tidak naam terbebani dengan biaya dan juga apa ini pekerjaan yang berat ya, pekerjaan yang berat tidak dibebani biaya dan juga tidak terbebani pekerjaan yang berat, kabiru amal artinya mendapatkannya mudah. Nah, gak perlu harus kerja keras, kerja berat ya, dan tidak perlu biaya. Wa amma matuliba bimalin. Adapun harta karun jahiliyah tadi yang didapatkan ya, atau yang dicari dengan menggunakan dana ya, biaya. Wa tatallaba kabiru amal, dan menuntut kerja keras, kerja yang berat ya. Mungkin harus pakai alat yang na'am berat ya, dan lain sebagainya. Falaisa berikas, maka yang seperti ini bukan rikas ya, tidak masuk dalam kategori rikas ya. Sehingga yang namanya rikas adalah harta yang didapati dari harta karun atau harta pendaman jahiliyah, baik berupa emas, perak atau yang lainnya yang padanya ada tanda-tanda kekufuran, tanda-tanda kesyirikan, dan mendapatkannya na'am tidak dengan dana atau biaya ya, dan tidak terbebani dengan kerja yang berat atau kerja yang keras, tidak. Ini makna rigas. Kemudian wajibu fihil khumusu fi qalilihi wa katsiri, dan wajib dikeluarkan pada harta rikas ya, wajib padanya khumus seperlimanya, wajib dikeluarkan seperlimanya dari harta yang didapatkan tadi. Fi qalilihi wa katsiri, baik harta yang didapatkan tadi dari harta pendaman jahiliyah itu sedikit ataupun banyak ya, wajib dikeluarkan seperlimanya. Wala ya. Istarotulahul haul, tidak disyaratkan padanya haul, tidak disyaratkan padanya harus genap setahun, tidak. Ya ketika nemu, ya keluarkan seperlimanya. Wala nisab, dan tidak disyaratkan nisab. Ya. Jadi sedikit ataupun banyak dikeluarkan seperlimanya, ya, karena tidak disyaratkan padanya nisab. Li'umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian karena keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa firrikazil khumus. Dan dalam harta rikaz, ya, ada khumus, ada seperlima yang harus dikeluarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dalil bahwasanya apa? Pada harta rikaz wajib dikeluarkan khumusnya, seperlimanya. Talabah nulis ya. Nulis, jangan bermain. Pindah kamu, pindah. Ke sini. Jangan enggak bermain. Baik, kita lanjut. Wa huwa fai'un, dan seperlima dari rikaz ini, ya, adalah fai, ya, termasuk harta fai. Yusrafu fi masalihil muslimin al-amah. Harta fai, apa itu fai? Al-fai adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa kital, tanpa pertempuran, tanpa peperangan. Wa huwa fai'un yusrafu fi masalihil muslimin al-an. Dia adalah harta fai yang disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, jadi harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Wala yustaratu an yakuna min malin muayyan, dan tidak disyaratkan harus dari harta tertentu, tidak ada. Ya. Harus dari emas, harus dari perak, tidak. Ya. Nah, walaupun dia selain emas dan selain perak, ya, tidak disyaratkan padanya harus dari harta tertentu, tidak. Wasawa'un kana minadz-dzahabi awil fiddati aw ghairihima. Maka sama saja harta rikaz tersebut, harta pendaman jahiliyah tersebut yang didapat tersebut adalah dari jenis emas atau perak atau selain keduanya. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Kemudian, wa yu'rafu kaunuhu min dafa'inil jahiliyah, dan diketahui keberadaannya termasuk harta karun jahiliyah atau harta pendaman jahiliyah. Ya. Diketahui bahwasanya itu adalah harta pendaman jahiliyah, biwujudi alamatil kufri alaih, dengan adanya tanda-tanda kekufuran pada harta tersebut, ya, atau tanda-tanda kesyirikan pada harta tersebut. Ka kitabati asma'ihim, seperti misalkan ada tulisan nama-nama mereka, ya. Nah, wa naqshi suwarihim, atau ada pahatan gambar mereka, gambar jahiliyah, ada tulisan nama-nama mereka, yaitu nama-nama orang-orang jahiliyah, atau ada pahatan gambar mereka. dari orang-orang jahiliyah. Wa nahwi dzalika minal alamat, dan yang selain itu atau yang semisal itu dari tanda-tanda kekufuran atau tanda-tanda kesyirikan yang terdapat pada harta temuan tersebut. Nah, sehingga bisa dipastikan bahwasanya itu adalah harta pendaman jahiliyah. Kemudian yang terakhir tentang zakat ma'din, zakat barang tambang. Kalau Abu Hanifah tadi menyebutkan bahwasannya rikas itu masuk padanya pendaman jahiliyah dan juga barang tambang. Nah, namun yang sahih dibedakan. Yang sahih dibedakan antara rikas, nah, yang berupa harta pendaman jahiliyah, ya, nah, dengan ma'din, dengan barang tambang, dibedakan. Baik, selesai dari rikaz ya. Sekarang wa ammal ma'din. Adapun ma'din, ya. Fahuwa kullu ma tawallada minal ard min ghairi jinsiha. Ma'din adalah semua yang keluar dari bumi, ya, harta yang keluar dari bumi, min ghairi jinsiha, dari selain jenis bumi tersebut. Semua harta yang keluar dari perut bumi, ya, min ghairi jinsiha, nah, dari selain jenisnya. Laisa nabatan, bukan tanaman. Laisa nabatan, yang bukan tanaman. Fahuwa kullu ma tawallada minal ard min ghairi jinsiha laisa nabatan. Semua harta yang keluar dari perut bumi yang na'am min ghairi jinsiha, yang bukan dari jenis perut bumi tersebut, ya. Laisa nabatan, dan bukan tanaman, bukan berupa tanaman. Sawa'un akana jarian, sama saja harta yang keluar dari perut bumi tersebut itu jarian, bisa mengalir. An-nift, seperti minyak, minyakan misalkan, minyak. Wal-qar, ataupun ter. Am-jamidan, atau harta yang keluar dari perut bumi tersebut jamidan, benda padat. Jadi sama saja benda cair atau benda padat. Benda cair contohnya minyak-minyakan tadi, benda padat contohnya kal hadid seperti besi. Wan nuhas tembaga, waz zahabi wal fiddo emas dan perak, waz zibik. Nah, dan juga az zibik. Di kamus Munawir disebutkan zibik itu air raksa, ya. Cuman wallah alam apakah benar air raksa, ya. Dicek lagi nanti. Makna az-zibiq. Nah. Air raksa itu yang seperti apa? Nah, malah enggak tahu. Hah? Ada yang tahu air raksa apa? Dia benda padat atau benda cair? Hah? Cair ya? Nah, tapi kok ini masuk dalam contoh jamid dan contoh benda padat? Nah, berarti bukan air raksa. Al-muhim, contoh harta yang keluar dari perut bumi yang berupa benda padat tadi, besi, tembaga, emas, perak, ya, dan lain sebagainya. Fatajibu fihi zakatu, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya. Bilijma', berdasarkan ijma', ijma' kaum muslimin. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu. li'umumin nusus al-waridati fi wujubi zakati fil khariji minal ard. Dalilnya adalah karena keumuman nas yang datang tentang wajibnya zakat pada harta yang keluar dari perut bumi. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ard. Surah Al-Baqarah ayat 267. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, infakkanlah, keluarkanlah dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Wa mimma akhrajnakum minal ard, dan infakkanlah, keluarkanlah dari harta yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi atau dari bumi. Dalil ini umum menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat harta yang keluar dari bumi atau dari perut bumi. Berapa yang wajib dikeluarkan dari zakat ma'din? Yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%-nya. Wajib dikeluarkan 2,5%. Juga disyaratkan padanya ada nisab, ya. Disyaratkan padanya ada nisab. Nisabnya adalah senilai nisab emas atau perak. Ya, mana yang terendah dari keduanya? Nah, maka itu nisab. Ya, kalau emas 85 gram, ya. Kalau perak berapa kemarin? 595 gram. Mana dari keduanya yang nilainya paling rendah? Maka itulah nisab. Ya, nilai atau nisab barang tambang. Nah. Dan tidak disyaratkan padanya haul, harus genap setahun, tidak. Ya. Melainkan ketika dia mengeluarkan harta tersebut, ya, dan dia miliki, maka segera langsung dia mengeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari bab yang ketiga tentang zakat harta yang keluar dari naam bumi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bab yang keempat, pembahasannya zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak. Namun insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.